warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatimah. Komen, like, share video ini ya. Dan teman-teman semua jangan lupa subscribe channel YouTube Dewi Fatimah juga.